Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat malam sobat muslim, alhamdulillah kita kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini di Radio Muslim Jogja 1467 AM memurnikan akidah menebarkan sunnah. Di hari Rabu malam pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, tanggal 10 Maret 2021 dan bertepatan pada tanggal 26 Rajab 1442. Kita kembali berjumpa di program rutin kita setiap hari Rabu malam, yakni bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan dalam program acara Halo Dokter. Bersama Didin di sini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan atau acara kita di kesempatan hari Rabu malam ini. Dan insya Allah Didin akan dibersamai oleh Dr. Muhammad Reza, Hafizallahu Ta'ala, untuk membahas dan kita juga akan menanyakan beberapa hal terkait dengan stroke, atau lebih tepatnya, mari kita kenali gejala awal stroke. Dan alhamdulillah Didin telah dibersamai oleh narasumber kita, yakni Dr. Muhammad Reza di studio Radio Muslim. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Dr. Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Didin. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat, Dok. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di studio, Dr. Reza. Baik, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh narasumber kita, Sobat Muslim, di kesempatan malam hari ini, yakni bersama Dr. Muhammad Reza. Insyaallah kita akan berbincang-bincang bersama beliau dan menanyakan beberapa hal tentang stroke atau tentang gejala-gejala stroke pada tepatnya. Dan Didin juga mengajak bagi para pendengar dan sobat muslim semuanya untuk menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp, atau bisa sampaikan langsung melalui telepon interaktif di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa mencatat nomor kami di 0823-2727-5333. Baik, mungkin kita sedikit perkenalan dengan narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dr. Muhammad Reza, panggilannya Dr. Reza, nggih? Iya, Reza. Baik. Dr. Reza, asalnya mana, Dok? Saya asal dari Semarang, Mas. Oh, Semarang. Baik. Ya. Sudah tinggal di Jogja cukup lama atau... Sudah berapa lama, Dok, tinggal di Jogja? Baru seumur jagung, Mas. Insya Allah. Baru berapa bulan ya? 6 bulan, 8 bulan lah. Oh, 8 bulanan. Ya. Untuk kesibukannya di dunia kesehatan atau terkait dengan kesehatan di mana, Dok, saat ini? Jadi, alhamdulillah, saya sedang bersekolah di salah satu universitas di Jogja, di Gajah Mada. Iya. Saya di bagian saraf, sedang belajar di bagian saraf. Di bagian saraf, baik. Ya, semoga kita doakan ya sobat muslim, semoga Allah berikan kemudahan untuk dokter ya menyelesaikan amin, studinya amin. Ya, semoga Allah berikan keberkahan, Dok. Dan semoga kita doakan juga sobat muslim untuk para tenaga medis ya, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugasnya, terutama di masa pandemi ini ya sobat muslim ya. Dan juga kita berdoa semoga Allah segera angkat wabah pandemi ini ya. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, bincang-bincang kita bersama Dr. Reza di studio Radio Muslim malam hari ini. Pembahasan tentang mari kenali gejala stroke. Baik, Dok, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok, tentang apa itu stroke atau pengertian dari stroke, Dokter. Silakan. Iya, jadi sebenarnya stroke itu, ini yang bahasa medisnya dulu ya, jadi stroke itu adalah defisit neurologis vokal ataupun global yang terjadi secara mendadak akibat adanya gangguan pada pembuluh darah di otak. Nah, sebenarnya itu kan mumet ya bahasannya, Mas. Yeah. Nah, maksudnya adalah defisit neurologis di sini adalah gangguan saraf, Mas. Jadi gejala saraf ya. Gejala saraf kan macam-macam tuh, bisa tiba-tiba lemah separuh habis tubuhnya, jadi nggak bisa gerakin tangan, nggak bisa gerakin kaki. Terus kadang-kadang ada juga yang datang dengan buta, tiba-tiba kok nggak bisa ngelihat, atau mungkin tiba-tiba nggak bisa dengar, itu juga salah satu gejala saraf. Atau mungkin tiba-tiba kok tubuh saya ini ya kesemutan sebelah atau tebel-tebel sebelah gitu. Atau mungkin kok tiba-tiba bicaranya jadi pelo, terus habis itu pelo tau ya, Mas, cadel ya jadinya. Oh, ya terus habis itu wajahnya kok jadi perot sebelah. Nah, itu mereka semua adalah gejala-gejala saraf yang biasa muncul pada stroke, dan syarat pada stroke itu harus terjadi secara mendadak. Jadi itu kan ada beberapa gejala saraf kok yang lemah tangannya itu pelan-pelan gitu. Terus memberatnya itu bukan stroke. Tapi kalau stroke itu gejalanya harus tiba-tiba. Misal saya kok bangun tidur tiba-tiba tangannya lemas. Nah, itu jangan-jangan stroke. Itu bisa, Mas. Kayak gitu. Jadi harus terjadi secara mendadak, dan memang penyebabnya adalah karena adanya gangguan di pembuluh darah otak. Di otak ya, Dok, ya berarti. Iya. Ya, Masya Allah. Baik, itu untuk pengertian dari stroke sendiri, Dok. Lalu untuk tadi gejalanya sudah diinformasikan sebagian, untuk lebih jelasin lagi mungkin bisa dijelaskan lagi untuk gejalanya, Dok. Sebenarnya gejalanya tuh macam-macam ya, Mas. Kan saraf itu tersebar merata ya dari semua tubuh kita. Jadi misalnya tadi kalau gangguan gerak, misalnya kayak orangnya tadi lemah separuh. Jadi kalau jalan nyeret, habis itu kalau megang gelas kok jatuh-jatuh, itu adalah salah satu gejala gerak dari stroke, yang itu adalah gangguan gerak separuh. Terus kalau mungkin ada juga orang yang tadi ya stroke tiba-tiba tebel separuh tubuhnya, kayak tangan, kaki, badan yang bagian kanan kok tebel-tebel, terus habis itu juga kadang-kadang kesemutan, itu juga sering terjadi pada stroke. Lalu kalau di saraf bagian wajah misalnya bisa juga terjadi tadi perot, pelo, terus habis itu juga ada gejala nyeri kepala, itu juga sering ya, nyeri kepala, cokot-cokot, terus ngelier. Ngelier itu juga sering kayak pusing berputar ya. Vertigo, Dok? Iya, mirip dengan vertigo. Rasanya kayak pusing berputar, ngelieng gitu, dan terjadinya harus secara mendadak juga. Terus juga tadi kok tiba-tiba rabun ya, jadi susah untuk melihat, mata yang kabur, terus habis itu tiba-tiba pendengarannya kok berkurang. Itu juga bisa menjadi salah satu gejala stroke. Jadi karakternya itu mendadak. Iya, pokoknya syaratnya harus mendadak. Cuman tadi gejalanya bisa macam-macam yang muncul. Baik, Dok. Berarti itu bisa diidentifikasi secara mandiri kah, Dok? Misalnya, kalau misalnya tadi tangan yang nggak bisa digerakkan, apakah itu hampir semuanya gejala itu hampir hampir pasti itu stroke atau masih ada kemungkinan lain, Dok? Kalau untuk gejala stroke itu khas banget ya, yang tadi. Khasnya tadi harus mendadak. Cuman kalau untuk tiap orang bisa mengidentifikasi, saya rasa bisa ya, karena kita kalau misalnya ada beda sedikit kanan sama kiri itu pasti kerasa. Iya, jadi kalau misalnya orangnya kok tangan kanannya jadi lemes, lemes-lemes dan mendadak, nah itu bisa sih menjadi salah satu faktor untuk mengidentifikasi apakah ini stroke atau tidak, kayak gitu. Baik, Dok. Apakah harus langsung ke dokter, Dok, atau pada tahap apa kita harus ke dokter seperti itu, Dok? Kalau ke dokter wajib. Iya, jadi stroke itu ketika sudah serangan pertama, di menit pertama, di detik pertama, itu harus langsung dibawa ke petugas kesehatan, terutama ke rumah sakit ya. Karena di sini kita punya beberapa obat yang memang diberikannya itu dalam kurun waktu tertentu. Jadi ketika obatnya itu sudah misal lebih dari 3 jam atau 4,5 jam, itu sudah kadaluarsa, jadi istilahnya tidak bisa digunakan untuk stroke tersebut. Gitu. Jadi memang kita harus kejar-kejaran sama waktu untuk menyelamatkan otak. Baik, Dok. Seperti itu. Berarti harus sesegera mungkin, seperti itu ya, Kak? Iya, harus sesegera mungkin. Baik, Dok. Jadi Sobat Muslim, tadi kita baru saja mendengarkan pengertian tentang stroke, lalu gejala-gejala stroke. Nah, kita juga berarti perlu mengetahui ya, Dok, ya, tentang gejala-gejala ini, penanganan yang cepat agar bisa meminimalkan tingkat keparahan atau kerusakan yang muncul di kemudian hari, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita bersama Dr. Reza di kesempatan malam hari ini, jadi ingatkan sekali lagi, Sobat Muslim silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yakni mari kenali gejala stroke. Silakan kirimkan pertanyaannya ke nomor 0823-2727-5333. Baik, Dok, kita lanjutkan lagi. Stroke tadi pusatnya di otak gangguannya ya, Dok, ya? Iya. Nah, itu penyebabnya apa, Dok? Jadi, sebenarnya penyebab dari stroke sendiri itu ini ya, disebabkan karena ada banyak faktor. Ini maksudnya faktor resikonya atau gimana, masih pertanyaannya? Penyebabnya kok bisa rusak gitu, lalu tidak bisa maksimal kerja otaknya. Oh, gitu, iya. Jadi, sebenarnya penyebabnya itu kan ada dua ya, Mas. Apakah memang karena sumbatan? Yang kedua itu karena pecahnya pembuluh darah di otak. Itu sebenarnya sesuai dengan tipe stroke-nya. Nah, penyebab dari kok bisa nih pembuluh darahnya bisa tersumbat, kok bisa nih pembuluh darahnya pecah di otak, itu karena berbagai macam faktor resiko ya, di mana faktor resikonya sendiri terbagi menjadi dua. Ada faktor resiko yang memang tidak bisa diubah, jadi ya udah nggak bisa diutak-utak. Tapi ada kedua adalah faktor resiko yang bisa diutak-utak gitu. Faktor resiko yang pertama adalah usia, Mas. Jadi kalau misalnya semakin tua, orang tersebut akan pembuluh darahnya semakin rentan ya. Jadi semakin nggak elastis gitu. Jadi kalau misalnya ada tekanan darah yang tiba-tiba mendadak tinggi, otomatis nanti bisa pecah gitu. Terus kalau yang kedua adalah faktor resiko yang sebenarnya masih bisa kita modifikasi, masih bisa kita rubah gitu. Kayak misalnya yang pertama adalah terutama tergantung tentang lifestyle sih, Mas. Gaya hidup. Iya, jadi misalnya hipertensi ya, hipertensi, darah tekanan darah tinggi itu bisa jadi faktor resiko yang sering menyebabkan stroke. Jadi karena hipertensi akhirnya pembuluh darahnya jadi kaku ya. Terus habis itu karena kaku jadinya rentan untuk tersumbat. Atau karena saking kakunya ketika ada tekanan darah tinggi makanya bisa jadi pecah gitu. Terus faktor resiko yang kedua adalah gula, Mas, penyakit diabetes mellitus. Iya, jadi sekarang ini memang hipertensi dan diabetes mellitus tuh meningkat tajam ya. Jadi saya juga sedikit prihatin karena memang gaya hidup sekarang ya, Mas. Iya, banyak makan yang berkolesterol, terus habis itu juga jarang olahraga, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit tersebut. Bapaknya hipertensi, ibunya diabetes mellitus. Jadi mereka kawin akhirnya ini ya. Jadilah stroke gitu. Tapi nggak cuma stroke ya, jadi kayak penyebab utamanya karena hipertensi dan diabetes mellitus, akhirnya lama-lama jadi stroke. Intinya kayak gitu. Diabetes mellitus karena gulanya tinggi tadi ya. Terus yang ketiga adalah kolesterol, Mas. Ya, jadi kalau misalnya kolesterolnya tidak terkontrol, karena kolesterol tersebut bisa menyebabkan sumbatan di pembuluh darah otak. Seperti itu. Dan yang lain banyak banget ya, kayak misalnya asam urat, terus jarang olahraga, dan keturunan juga. Oh, keturunan juga. Iya, keturunan juga salah satu yang tidak bisa dimodifikasi. Berarti anak muda pun ada kemungkinan ya, Dok ya, kalau lifestyle-nya salah seperti itu. Nah, ada banget, Mas. Jadi sekarang menurut penelitian tuh memang akhir-akhir ini tuh banyak anak muda yang ini ya, mulai terjangkit penyakit tidak menular ya, meningkat. Kayak misalnya salah satunya adalah stroke. Stroke jantung itu sekarang trennya lebih bisa ke anak muda sih daripada jam orang tua. Kalau dulu kan memang sering-seringnya orang tua gitu. Jadi anak muda wah aman-aman aja nih makan yang aneh-aneh. Ternyata sekarang jangan santai-santai dulu, karena banyak banget anak-anak muda yang juga bisa beresiko untuk terkena penyakit vaskular, salah satunya adalah stroke. Baik. Dari makanan ya itu ya, terutama ya. Insyaallah. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Lalu tadi ada di sini saya dapatkan informasi, Dok, ada salah satu jenis namanya hemoragik ya, Dok ya, dan non hemoragik. Mungkin bisa disebutkan, Dok, atau penjelasan tentang itu, Dok. Oh iya, jadi itu sebenarnya adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau stroke non hemoragik itu adalah stroke sumbatan, Mas. Jadi ibarat kata kita punya selang ya, selang itu adalah pembuluh darah otak kita. Nah, ternyata kan fungsinya selang itu adalah untuk menyirami tanaman, misalnya yang mau disiramin dari pembuluh darah otak adalah jaringan otak itu sendiri. Ketika selangnya ternyata tersumbat, nah berarti kan airnya nggak bisa ngalir tuh, Mas. Nah, karena airnya nggak bisa ngalir, akhirnya tanamannya nggak kesiram tuh, sama kayak pembuluh darah otak kita. Jadi pembuluh darah otak kita kalau ada sumbatan, otomatis jaringan otaknya nggak kedapat makanan tuh dari pembuluh darah. Akhirnya oksigennya turun, gulanya turun yang harusnya bisa buat metabolisme. Nah, itu akhirnya terjadilah stroke gitu. Itu untuk yang sumbatan. Nah, tapi kalau yang perdarahan, itu tadi yang kata-kata hemoragik tuh maksudnya perdarahan, Mas. Oh, perdarahan ya. Iya. Untuk yang non berarti yang sumbatan. Baiklah. Di sini dapat info juga, Dok, yang paling sering terjadi itu yang sumbatan. Apakah benar, Dok? Ya, benar. Jadi 87% memang stroke di dunia itu adalah stroke yang sumbatan, iskemik atau tadi non hemoragik. Sedangkan sisanya itu adalah stroke yang perdarahan. Itu yang dari gaya hidup itu, Dok, yang non hemoragik. Sebenarnya semua gaya hidup yang buruk itu akan menciptakan faktor resiko untuk terjadinya stroke. Kayak misalnya tadi hipertensi, darah tekanan tinggi ya, diabetes mellitus, kolesterol. Nah, dari faktor-faktor itu nanti yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. Baik, Dok. Lalu, Dok, untuk gejala berarti ada secara umum ada dua ya, Dok ya, untuk jenis stroke yang sumbatan dan non sumbatan. Gitu. Nah, itu untuk gejalanya masing-masing apakah sama atau ada perbedaan, Dok? Beda ya. Jadi kalau misalnya kita melihat gejalanya, ada pasien datang tuh memang beda. Kalau misalnya pada stroke yang perdarahan, biasanya gejalanya memang lebih heboh nih, Mas, lebih berat. Ada nyeri kepala hebat, terus habis itu sampai penurunan kesadaran ya, pasiennya jadi ngantuk, habis itu pasiennya jadi ngorok. tidur terus atau nggak sadar sama sekali, terus habis itu juga ada muntah-muntah. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda dari stroke yang berdarahan. Tapi biasanya pada stroke yang sumbatan itu tidak ditemukan gejala-gejala tersebut, tapi ya masih ada kemungkinan apabila memang gejala-gejala tersebut muncul pada stroke yang sumbatan. Cuman secara garis besar tadi ada nyeri kepala hebat, muntah, sama penurunan kesadaran. Itu terjadi pada stroke yang berdarahan. Baik dokter, terima kasih penjelasannya kembali. Tadi Sobat Muslim kita dapatkan kembali penjelasan tentang penyebab dari stroke, lalu ada jenis-jenis stroke dan penjelasan lainnya. Didin ingatkan lagi, silakan Sobat Muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan. Di kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa di program rutin kita di hari Rabu, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan, yang kali ini Didin dibersamai oleh narasumber Dr. Muhammad Reza. Pembahasan tentang mari kenali gejala stroke. Silakan Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini melalui nomor interaktif 0823-2727-5333. Silakan kirimkan pertanyaan atau konsultasinya melalui SMS atau chat WhatsApp, atau bisa sampaikan melalui telepon interaktif ke 0823-2727-5333. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Dr. Reza. Untuk stroke berarti ada berbagai, tadi ada dua jenis ya dok ya. Dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter dok untuk mendiagnosis seseorang terkena stroke gitu dok? Baik, jadi sebenarnya untuk mendiagnosa sebuah stroke pasti kita nanti akan tanya jawab terlebih dahulu. Tanya jawab terkait gejalanya, lalu kita lakukan pemeriksaan fisik. Bila memang gejala dan pemeriksaan fisiknya menunjang ke arah stroke, maka kita akan melakukan pemeriksaan imaging. Imaging itu ini ya, radiologi. Ya, jadi biasanya kita lakukan CT scan, karena CT scan yang paling cepat untuk dapat mendeteksi apakah itu termasuk gejala stroke atau bukan, apakah berdarahan atau bukan, seperti itu. Jadi yang memang kita lakukan seperti itu, nanti bila memang gejalanya ke arah stroke, maka kita akan terapi sesuai dengan tipe stroke-nya, apakah stroke sumbatan atau stroke berdarahan, karena memang terapinya beda. Baik dok, lalu dok, untuk stroke ini apakah memiliki komplikasi begitu dok, atau menyebabkan munculnya berbagai masalah kesehatan lain begitu dok? Ya, jadi sebenarnya banyak banget ya kalau bicara komplikasi pada penyakit stroke. Seperti ketahui tadi, orang yang terkena stroke, pasien-pasien stroke itu pasti akan mengalami kelemahan di sebelah tubuhnya yang paling sering ya. Jadi apabila memang ada kelemahan, pastinya orang tersebut akan tidur terus di kasur seringnya. Jadi susah gerak, akhirnya membuat pasien tersebut menjadi aktivitasnya berkurang ya. Nah, karena aktivitas berkurang tersebut, maka akan banyak sekali muncul penyakit-penyakit yang dapat menjadi komplikasi pada stroke, kayak misalnya ada infeksi saluran kemih. Terus habis itu yang kedua bisa karena menjadi pneumonia. Pneumonia itu radang paru-paru. Jadi batuk-batuk, demam. Terus habis itu yang ketiga terjadi kontraktur. Jadi kok tangannya jadi ini ya, kaku. Ya, itu bisa jadi salah satu tanda kontraktur, nggak bisa digerakkan. Terus habis itu biasanya jadi kejang juga bisa komplikasinya. Terus habis itu intinya adalah tadi mas, karena gerak tidak, ini ya, tidak banyak bergerak. Jadi banyak-banyak komplikasi adalah karena penyakit yang tidak bergerak tersebut. Dan paling sering adalah terjadi ulcus decubitus. Ulcus decubitus itu adalah luka, mas. Luka di beberapa tempat tubuh kita karena tindihan tubuh kita sendiri. Kayak misalnya kok, maaf, di bagian area pantatnya kok tiba-tiba ada luka. Nah, ternyata lukanya itu memang karena jarang bergerak. Seperti itu. Makanya penting banget ya orang-orang dengan stroke, tapi tergantung tipe stroke-nya juga, itu untuk mobilisasi. Untuk baik milih kanan, kiri, ya. Baik, dan dok, fisioterapi itu penting. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Silakan Sobat Muslim dan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Kita saat ini ada di acara Halo Dokter bersama Dr. Muhammad Reza. Pembahasan tentang mari kita kenali gejala awal stroke. Dan tadi kita sudah dapatkan beberapa penjelasan dari Dr. Reza tentang beberapa gejala stroke. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan bisa sampaikan melalui nomor interaktif Radio Muslim ke nomor 0823 27275333. Baik dok, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada, titipan pertanyaan dari Sobat Muslim kita bacakan. Dok, apakah senyum dengan bibir yang tidak simetris itu termasuk gejala dari stroke dok? Mohon penjelasannya dok. Ya, jadi senyum yang tidak simetris itu maksudnya adalah perot. Ya, jadi itu adalah salah satu tanda stroke. Tetapi harus dibedakan ya, apakah senyum yang tidak simetris ini terjadinya secara mendadak atau bukan gitu. Kalau misalnya terjadi secara mendadak, berarti bisa jadi itu adalah suatu stroke. Tapi juga harus dipastikan lagi itu stroke atau bukan, karena ada satu penyakit namanya adalah Bell's palsy, Mas. Ya, Bell's palsy ini adalah gangguan di saraf yang memang menyebabkan tadi senyumnya menjadi tidak simetris, tetapi bukan karena stroke, bukan karena pembuluh darah. Seperti itu. Jadi bedanya adalah ketika stroke pasti ada tidak simetris di wajah, tapi tangan sama kakinya ikut lemah. Tapi pada Bell's palsy biasanya tidak diikuti dengan kelemahan pada tangan dan juga kaki. Gitu. Baik. Jadi memang mirip-mirip ya gejala-gejala saraf. Tapi makanya dari itu harus segera periksa apakah ini stroke atau bukan. Tadi di antara perbedaannya diikuti anggota tubuh yang lain seperti itu, dok. Iya. Kalau berarti apakah ini kondisi seperti ini perlu langsung ke dokter untuk memastikan atau bagaimana, dok? Ya, tetap perlu harus langsung ke dokter karena biasanya perlu pemeriksaan fisik lebih lanjut untuk mengetahui apakah tadi ini stroke atau Bell's palsy seperti itu, karena terapinya sungguh sangat berbeda. Baik, baik, dok. Terima kasih atas jawabannya, dok. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Silakan Sobat Muslim dan pendengar lainnya bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasinya juga di kesempatan malam hari ini ke nomor 08232727-5333. Baik dok, kita lanjutkan pembicaraan kita atau pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Untuk penanganan khusus dari pasien stroke ini kan berarti dokter spesialis saraf ya dok, dan spesialis bedah saraf, benar dok? Iya, secara umum biasanya akan datang ke saraf terlebih dahulu. Nanti apabila dari dokter saraf membutuhkan tindakan pembedahan, misal pada stroke yang akibat perdarahan, perdarahannya luas, membutuhkan tindakan, maka kami akan konsulkan ke bagian bedah saraf. Baik, untuk penanganannya sendiri atau pengobatannya, masing-masing stroke ini bagaimana dok, bisa dijelaskan? Penanganan per ininya ya, stroke sumbatan atau stroke perdarahan seperti itu. Pengobatannya atau penanganannya. Oh iya, untuk penanganannya sendiri karena yang sumbatan itu akibat adanya sumbatan ya, jelas ya. Nah makanya harus di istilahnya adalah diberikan anti obat yang menyebabkan anti sumbatan seperti itu, kayak macam-macam ya ada obatnya ya. Dan yang stroke sumbatan ini sebenarnya lebih khusus karena ada tindakan yang dinamakan trombolisis. Trombolisis itu tindakan yang memang harus dikerjakan dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah serangan stroke pertama. Jadi misalnya subuh, lagi sholat subuh, terus tiba-tiba kok gejala stroke nih, kelemahan anggota gerak kanan, jam 6:30, dan langsung dibawa ke rumah sakit. Makanya bisa kita skor, kita nilai apakah ini memang layak untuk dilakukan trombolisis atau tidak. Seperti itu. Karena memang bila tadi, seperti yang saya jelaskan, bila waktunya sudah lewat, maka trombolisis tidak dapat dilakukan. Gitu. Baik. Karena memang kejar-kejaran dan waktu. Tapi ada juga tambahan beberapa obat yang memang fungsinya adalah untuk tadi memberikan anti sumbatan. Terus kalau untuk yang perdarahan, biasanya terapinya kita lihat terlebih dahulu ya, memang perdarahannya luas atau tidak. Bila memang tidak luas, nanti lama-kelamaan darah di otak akan terserap dengan sendirinya. Biasanya kurang lebih sama 2 minggu. Tapi kalau misalnya perdarahannya luas dan membutuhkan tindakan, maka akan kami konsulkan ke yang mumpuni, yaitu bagian bedah saraf, seperti itu. Tapi secara garis besar, tetap kita awasi dari nafasnya, tekanan darah, dan sebagainya. Memang banyak sih untuk tindakan pada kasus stroke, dan itu sangat kompleks ya. Makanya harus segera dibawa ke dokter. Bisa sembuh total nggak sih dok, atau pasti ada bekas gitu? Secara garis besar itu pasti akan menimbulkan sequel ya, jadi akan ada gejala sisa pada orang dengan stroke. Nah biar gejala sisanya nggak begitu banyak, sebenarnya banyak faktor ya mas yang menyebabkan gejala sisa, kayak misalnya apakah stroke-nya itu yang sumbatan, apakah stroke-nya itu yang perdarahan, apakah lokasinya juga, lokasi perdarahan sumbatannya di pembuluh darah yang mana, itu akan menjadi faktor menentukan apakah ada gejala sisa pada pasien itu atau tidak. Dan juga yang paling penting adalah penanganan saat awal. Jadi kadang-kadang orang tuh 2 hari, 3 hari itu baru dibawa ke dokter, baru dibawa ke rumah sakit. Nah itu akan menyebabkan gejala sisanya semakin susah untuk dikembalikan seperti itu. Dan untuk mengembalikan gejala sisa tersebut pastinya banyak cara, kayak misalnya fisioterapi dan lain sebagainya akan kita lakukan di rumah sakit. Baik, gejala sisa itu seperti apa, Dok? Gejala sisa itu ini, Mas, kan tadi kan orangnya datang dengan kelemahan ya di bagian kanan misal. Nah, orang dengan stroke itu nanti kemungkinan untuk kembali itu pasti akan ada, kembali kuat gitu. Cuman kembali kuatnya itu susah untuk kembali menjadi normal lagi, seperti itu. Nah, makanya untuk kembali normal lagi tadi butuh rehabilitasi tadi. Gejala sisa itu tadi, Mas, kayak kelemahan tangan yang tidak bisa kembali secara sempurna. Kayak misalnya kita genggam nih, kekuatannya 100%. Yeah. Nah, tapi ketika orang stroke kan bisa jadi 50%, dan nanti lama-lama naik lagi jadi 60, 70, 80, seperti itu. Nah, kalau lama nggak diobatin, nanti nggak bisa kembali ini ya, kembali bagus lagi gitu. Cuman kalau untuk kembali seperti semula sampai 100% masih diusahakan. Baik, Dok. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sembari mari kita akan berikan kesempatan lagi kepada Sobat Muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini ke nomor 082327275333. Silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp, atau bisa sampaikan melalui telepon secara langsung ke nomor 082327275333. Kita bacakan lagi, Dok, pertanyaan selanjutnya dari pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah jika kelopak mata salah satunya tidak terbuka sempurna seperti yang sebelah, termasuk tanda-tanda stroke juga, Dok? Mohon penjelasannya, Dok. Ya, ada tipe stroke ya yang bisa menyebabkan jatuhnya kelopak mata sebelah. Ya, itu ada namanya Weber ya. Itu bisa menjadi salah satu tanda stroke yang memang penyebab gejalanya adalah karena adanya gangguan di pembuluh darah, batang otak, seperti itu. Tapi ada juga penyakit-penyakit saraf lain yang memang menyebabkan jatuhnya kelopak mata. Jadi nggak cuma stroke. Makanya tetap perlu kita tanya-tanya lagi lebih lanjut ke pasiennya. Kita lakukan pemeriksaan fisik yang lebih lanjut, apakah ini benar-benar stroke atau bukan. Karena seperti misalnya stenia gravis dan lain sebagainya, itu juga dapat menyebabkan jatuhnya kelopak mata sebelah, seperti itu. Jadi nggak cuma stroke, tapi bisa orang dengan kelopak mata sebelah yang tiba-tiba mendadak menjadi salah satu gejala stroke. Baik, Dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Silakan Sobat Muslim dan para pendengar lainnya bisa sampaikan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini ke nomor 082327275333. Silakan bisa sampaikan pertanyaan seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini seputar stroke. Kita bersama Dr. Muhammad Reza, pembahasan tentang mari kenali gejala stroke. Silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 082327275333. Baik, Dok, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan membahas tentang ini, Dok, kondisi di saat ini, yakni pandemi. Nah, ini berhubungan dengan stroke, bagaimana dampaknya, Dok? Misalnya ada seseorang yang terkena sudah memiliki penyakit stroke, dia terpapar COVID-19. Nah, apakah ada kondisi berbeda atau kondisi yang lebih parah, Dok, ketika terpapar COVID-19? Oh iya. Iya, saya juga ikut prihatin, Mas, dengan COVID-19 yang sekarang ini terjadi. Kalau misalnya dihubungkan antara stroke dengan COVID, sebenarnya bisa-bisa aja ya, orang yang sudah terkena stroke terus habis itu terkena COVID, mungkin karena paparan dari orang luar atau mungkin karena keluarganya dan sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi yang paling sering terjadi sekarang adalah orang kena COVID terlalu kena stroke, seperti itu. Jadi sebenarnya COVID-nya itu yang menyebabkan stroke. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena pada COVID ini sebenarnya kan ini ya, penyakit ini tuh 1001 wajah ya, jadi bisa banyak banget menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya adalah stroke karena COVID, akhirnya terjadi pengentalan darah yang lebih kental. Akhirnya tadi karena kental pembuluh darah bisa menjadi salah satu faktor untuk menyumbat. Ya, menyumbat pembuluh darah otak dan terjadinya stroke, seperti itu. Itu yang sering terjadi sih, dan memang banyak beberapa kasus sudah dilaporkan di rumah sakit Sarjito sendiri juga beberapa kali ditemukan seperti itu. Baik, Dok. Lalu apakah ada misalnya himbauan atau tips seperti itu, Dok, bagi misalnya Sobat Muslim atau di antara kita yang memiliki keluarga yang memiliki gejala stroke menghadapi keadaan sekarang ini, Dok? Oh iya, jadi memang karena post-stroke ya, post-stroke itu maksudnya sudah terkena stroke yang di era COVID ini maksudnya sekarang seperti itu ya. Ya, tetap menjaga kesehatan sih, Mas, jadi tetap dia tinggi. Sebenarnya kan kalau COVID itu menyerang ke orang-orang yang rentan ya imunnya ya. Jadi orang yang imunnya jelek makanya bisa terkena COVID seperti itu, dan orang dengan stroke pasti imunnya juga akan rentan. Makanya tetap gunakan masker, jangan diet yang aneh-aneh. Jadi dietnya harus yang tinggi serat agar vitaminnya bagus, nutrisinya bagus, protein bagus, sehingga nanti dari makanan itu akan memunculkan imun yang bagus juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah jangan stres. Jangan stres. Iya, karena kalau stres ya imunnya pasti turun, akhirnya juga bisa juga rentan terkena COVID. Tapi yang paling penting tadi masker ya, karena saya lihat sendiri juga di jalan-jalan sekarang banyak yang jarang pakai masker. Iya. Padahal masker itu penting banget, dan jangan lupa cuci tangan. Insyaallah. Terima kasih dok atas penjelasan dan nasihatnya. Kita akan bacakan lagi pertanyaan dari Sobat Muslim. Izin bertanya, apakah aman bagi gejala orang yang memiliki gejala stroke untuk merencanakan kehamilan, dok? Silakan, dok. Pastinya tentunya harus ini ya, difikirkan matang-matang terlebih dahulu, dikonsultasikan ke dokter saraf seperti itu. Apabila memang ingin merencanakan kehamilan, tentunya pada orang yang memang memiliki riwayat terkena stroke, itu pasti tidak boleh untuk mengejan terlalu kuat. Karena bila mengejan, nanti tekanan darah di otaknya akan meningkat, sehingga nanti akan menimbulkan resiko untuk terjadi misal perdarahan dan sebagainya seperti itu. Tapi bila ingin memang melangsungkan kehamilan, maka tetap harus dikonsultasikan ke bagian saraf dan juga ke bagian kandungan, karena ini adalah suatu kehamilan yang resikonya tinggi seperti itu. Baik, sebelumnya juga pernah ada perbincangan dok di kesempatan Halo Dokter yang lainnya ya, ini tentang penderita epilepsi gitu yang ingin hamil. Ya, mungkin sama seperti dok. Mungkin di stroke sendiri apakah ada tips khusus atau nasihat khusus seperti dok? Penderita stroke yang ingin merencanakan kehamilan seperti dok. Kalau epilepsi memang jelas ya, maksudnya ada beberapa obat yang memang harus kita atur agar orang tersebut dapat merencanakan kehamilan, karena memang obatnya itu mengganggu dari proses pembentukan janin di sejak saat kehamilan seperti itu. Tapi kalau stroke, saya rasa memang ada beberapa obat seperti misal pengencer darah ya, pengencer darahnya itu apakah boleh dilanjutkan atau tidak, itu harus tergantung dari dokter sarafnya seperti itu. Baik, harus dok. Kontrol. Baik, terima kasih atas penjelasannya dok. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya dari Sobat Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau bertanya, jika dua ruas jari tangan kiri terasa kesemutan dan pundak, punggung terasa sakit bagian kiri saja, bagian kiri saja, sudah lebih dari 3 hari, apakah ini termasuk gejala stroke, dok? Adakah kaitannya kolesterol yang naik dengan stroke? Mohon penjelasannya, dok. Oh, jadi ada dua pertanyaan ya. Tadi ada gejala pertama adalah dua ruas jari kiri dan juga pundak yang sakit ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya dihubungkan ke arah stroke, itu masih belum ke arah sana kalau menurut saya ya. Karena itu bisa jadi adalah adanya suatu gangguan saraf tepi yang berada pada bagian pundak seperti itu, atau pada bagian leher. Nah, tapi perlu ditanya-tanya lebih dalam apakah nyerinya atau mungkin kesemutannya itu menjalar dari leher ke bagian jari seperti itu. Bila memang seperti itu, mungkin ada penyempitan di bagian leher, saraf-saraf tepinya seperti itu. Kalau stroke biasanya kakinya juga ikut ikut kesemutan, tangannya juga ikut kesemutan, dan bukan cuma dua ruas jari saja, tapi bisa harusnya ke semua jarinya seperti itu, karena separuh ya konsepnya ya, bukan hanya beberapa jarinya seperti itu. Biasanya sih seperti itu ini ya, karena ada penyempitan di saraf-saraf bagian leher atau mungkin ada penyempitan di saraf tepi yang lain gitu. Sebelumnya juga pernah dengan dokter yang sebelumnya dok, tentang carpal tunnel CTS dok. Oh iya. Carpal tunnel syndrome. Nah itu apakah ada hubungannya dengan ini dok? Apakah CTS itu hanya menyerang ruas jari saja atau bisa menjalar ke bagian lainnya seperti itu dok? Kalau CTS biasanya di bagian jari-jari ya mas. Jadi nanti akan ada kesemutan atau mungkin ada rasa kebas-kebas di jari jempol, telunjuk, jari tengah sampai ke jari manis, tengah jari manis seperti itu ya. Dan nanti kalau kita tanya-tanya, biasanya ada faktor resiko yang sering menggerak-gerakkan tangan, kayak misalnya orang suka ngulek, adalah pengetik juga, atau mungkin sering nyapu, ngepel. Nah itu bisa menjadi salah satu faktor resiko untuk CTS. Tapi bila memang ada nyeri punggung juga, perlu dievaluasi apakah memang entrapment tuh ini ya, saraf yang terjepit itu apakah di carpal tunnel itu di pergelangan tangan saja, atau malah yang kejepit adalah di bagian leher Seperti itu. Kalau yang dari bagian leher biasanya menjalar langsung dari bagian leher sampai ke bawah. Kalau carpal tunnel biasanya cuma yang bawah-bawah aja. Baik. Lalu untuk solusi untuk penanya bagaimana, dok? Apakah perlu langsung ke dokter? Sebenarnya karena ini perlu ke dokter ya, karena sudah mengganggu sepertinya ya sampai ada kesemutan tadi, terus habis itu ada nyeri di bahu, pastinya akan mengganggu dari kerja atau mungkin dari aktivitas sehari-harinya. Jadi mungkin perlu diberikan obat seperti itu. Baik, dok. Lalu untuk pertanyaan tadi, kolesterol naik, apakah ada hubungannya dengan stroke, dok? Ada banget ya. Jadi kalau misalnya kolesterol tinggi, tadinya tentunya nanti akan menjadi faktor resiko untuk sumbatan ya. Jadi menyumbat dari pembuluh darah otak. Sehingga nanti bisa terjadi stroke di kemudian hari. Baik, dok. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa menjadi kejelasan bagi yang bertanya ya. Sobat Sulam dan para pendengar lainnya, silakan bisa sampaikan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini ke nomor 0823-2727-5333. Kita kali ini bersama Dr. Muhammad Reza membahas tentang mari kenali gejala awal stroke. Silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Kita bacakan lagi, dok, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, antara stroke infark dan hemoragik, manakah yang prognosanya lebih baik, dok? Seperti itu, dok, pertanyaannya. Infark, stroke infark dan hemoragik. Iya. Jadi stroke infark itu maksudnya non hemoragik itu, mas. Yang sumbatan tuh nama lainnya adalah stroke infark. Oh, baik. Tapi kalau yang stroke hemoragik tadi yang perdarahan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk menilai prognosa, mereka memiliki prognosanya sama-sama buruk tergantung dari gejala yang muncul ya, mas. Jadi kita punya skor namanya ini HSS, di mana itu untuk mengukur berapa sih derajat keparahan stroke yang terjadi. Nah, okay, sebenarnya kita menilainya pakai itu untuk menilai prognosa. Jadi kemungkinan ini ya, kemungkinan kedepannya itu bagus atau jelek seperti itu. Apakah kematiannya tinggi tingkatnya, apakah gejala sisanya banyak seperti itu ya. Cuman kalau bicara gejala sisa memang lebih banyak yang stroke yang sumbatan daripada stroke perdarahan. Tapi kalau gawatnya memang paling sering lebih gawat yang pada stroke perdarahan karena biasanya sangat macam nyawa. Baik, dok. Terima kasih atas jawabannya. Lalu pertanyaan kedua dari pendengar yang sama. Stroke hemoragik hari keberapa pasien sudah boleh didudukan dan boleh di boleh mobilisasi, seperti itu, dok? Oh iya. Jadi sebenarnya ini ya. Mobilisasi itu apabila memang perdarahannya masih aktif, jadi memang masih fase-fase akut, itu kalau bisa jangan digerakkan lebih dahulu. Gerak-gerakan yang terlalu ekstrim, biasanya sampai 10 hari itu jangan dulu. Tapi setelah itu, nanti apabila darahnya sudah terserap, baru kita bisa mulai mobilisasi secara bertahap. Jadi nggak langsung berdiri gitu, tapi nanti kita miring kanan-kiri. Tetap miring kanan-kiri di fase-fase awal, jadi secara pasif kita bantu gerak, tapi ketika untuk gerakan aktif, itu setelah semua darahnya terserap. Seperti itu, jadi setelah 2 minggu, baru nanti bisa untuk mobilisasi aktif lagi. Baik, dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa membantu jawabannya. Silakan Sobat Muslim dan para pendengar lainnya bisa kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini ke nomor 0823-2727-5333. Baik, dok, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan malam hari ini. Salah satu yang cukup penting, dok, bagaimana langkah-langkah untuk pencegahan dari stroke ini, dok? Oh iya. Terutama milenial juga ini, dok. Gaya hidup yang tadi dokter sampaikan, anak muda bisa berpotensi terkena gejala stroke ini, dok. Mungkin bisa berikan nasihatnya, dok. Ya, jadi sebenarnya semuanya tergantung lifestyle ya. Pertama dari makanan dulu, makanan jangan yang, bolehlah kita sesekali makan yang enak-enak gitu, tapi kalau bisa kita atur dietnya yang diet tinggi serat, kayak banyak makan sayur, makan buah, banyak minum air putih, terus habis itu kita hindari yang lemak-lemak, kayak misalnya kolesterol-kolesterol, itu tetap harus dihindari, seperti itu. Terus yang kedua adalah tentang olahraga ya, jadi akhir-akhir ini kok kayaknya setelah COVID, beberapa orang jadi malas olahraga ya, mas, mager ya. Alasannya takut keluar gitu, padahal sebenarnya kita tetap harus olahraga, walaupun olahraganya di rumah ya, terutama kita harus olahraga minimal itu sebenarnya 30 menit sehari. 30 menit sehari dan kita rutinkan itu kalau bisa 5 kali seminggu. Okay. Ya, itu adalah panduan olahraga yang sebenarnya bagus untuk meningkatkan perbaikan pada vaskular seperti itu. Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit vaskular. Terus selain itu istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup itu juga menjadi faktor yang penting, karena apabila kita kelelahan pastinya nanti akan stres. Stres bisa menimbulkan imun yang jelek ataupun juga bisa menyebabkan beberapa penyakit yang lain gitu. Terus yang paling penting adalah pencegahan yang lain, ini ya. Udah semua sih kayaknya itu, Mas. Lalu untuk olahraga yeah. sendiri, Dok, untuk yaitu sebagian kita agak malas gitu, Dok. Mm-hmm. Dan mungkin sebagian juga bagi kita udah biasa outdoor karena pandemi, kita libur dulu. Nah, itu mungkin bisa diberikan tips bagi kita yang sukanya olahraga outdoor gitu, Dok. Tapi di masa pandemi ini tipsnya bagaimana, Dok? Jadi sebenarnya kalau olahraga tuh nggak harus outdoor ya. Olahraga di indoor kan tuh bisa ya. Kayak misalnya treadmill itu kan bisa di dalam rumah. Atau mungkin senam aerobik. Senam aerobik itu juga bisa di dalam rumah kan, nggak harus di luar. Itu juga menjadi salah satu ini sih, alternatif ya buat olahraga di rumah. Kalau bisa yang aerobik-aerobik sih. Karena dengan aerobik kayak misalnya lari-lari, atau mungkin tadi senam aerobik, atau mungkin sepeda santai di rumah. Sepeda apa tuh, Mas, namanya? Sepeda ini sepeda ya, lipat. Oh, bukan, kalau sepeda lipat kan di luar ya. Oh, sepeda yang sepeda statis. Nah, sepeda statis di rumah itu juga bisa menjadi alternatif untuk olahraga di rumah. Iya, iya. Sebagian kan kalau sepedaan atau yang olahraga luar tuh ngelepas masker karena sesak gitu, Dok. Nah, itu gimana tipsnya, Dok? Sebenarnya masih kontroversial ya, Mas, itu ya. Cuman pakai masker sih kalau dari saya ya. Iya. Tetap pakai masker. Tetap harus protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan. Baik. Baik, terima kasih, Dok. Lalu tadi dokter jelaskan juga keturunan bisa ya, Dok ya? Bisa. Salah satu kemungkinan untuk seseorang bisa kemungkinan terkena stroke. Nah, gimana seseorang menyikapi jika misalnya orang tuanya punya gejala stroke atau bahkan stroke seperti itu, Dok? Bagaimana, Dok? Iya. Jadi menyikapinya adalah dengan pencegahan-pencegahan yang dapat menyebabkan gejala stroke tadi. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, oh, orang tua kita nih punya gejala stroke, nah ya udah berarti kita harus mencegah dengan pencegahannya tadi saya bilang, diet yang bagus, makan yang bagus maksudnya, terus habis itu olahraga yang teratur, jangan stres-stres, dan juga perbanyak berdoa dan beribadah pada Allah. Masya Allah. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Dok, di kesempatan malam hari ini. Mungkin sebagai penutup bisa disampaikan lagi, Dok, beberapa pembahasan atau ringkasan dari pembahasan mari kenali gejala stroke dan stroke pada umumnya, Dok. Silakan, Dok. Oh ya, jadi stroke itu tadi ya adalah gejala-gejala saraf yang munculnya secara mendadak. Kuncinya adalah itu, secara mendadak. Dan banyak banget gejala-gejala saraf yang bisa muncul yang biasanya disingkat dengan segera ke RS. Segera ke, oh itu singkatan ya, Dok. Iya, segera ke RS ya. Se itu berarti senyum yang asimetris itu maksudnya miring sebelah ya, mencong sebelah. Ya, terus ge itu ada gerak ya. Jadi geraknya tuh sebelahnya terganggu ya. Kayak misalnya tangan tadi nggak bisa gerak, atau mungkin kakinya, jalannya nyeret dan lain sebagainya. Terus itu ra, bicara. Bicara jadi pelo nih, kok ada cadel, pelo. Nah, itu berarti bisa menjadi salah satu tanda stroke. Terus habis itu ke itu kebas ya, atau kesemutan atau kebas sisi. Terus habis itu R itu rabun. Rabun itu maksudnya adalah gangguan penglihatan yang terjadi secara mendadak. Terus S-nya itu adalah ini ya, sakit kepala. Jadi nyeri kepala yang terjadi secara mendadak, atau mungkin malah ngeliyeng yang tadi terjadi secara mendadak. Nah, apabila ada tanda-tanda segera ke RS, maka ya tadi sesuai dengan namanya harus segera ke RS. Gitu, untuk dilakukan penanganan lebih lanjut ya. Tanya-tanya dan pemeriksaan fisik, serta kita lakukan CT scan apabila memang memerlukan gitu. Dan yang pasti untuk mencegah gejala stroke tadi, banyak banget tips and trick yang memang semuanya adalah berawal dari diri kita sendiri. Itu adalah niat untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Simpel sih, pokoknya makannya harus yang bagus, yang tinggi serat, jangan yang junk foodan terus habis itu juga olahraga, jangan lupa, sama istirahat yang cukup. Baik, Dok, terima kasih atas tips dan nasihatnya, Dok. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Dok, acara kita pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, Sobat Muslim, kita ikuti kembali acara rutin kita setiap hari Rabu malam. Program Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Yang mana kali ini kita dibersamai oleh Dr. Muhammad Reza. Pembahasan tentang mari kenali gejala awal stroke yang baru saja kita simak dan dengarkan. Semoga menjadi faedah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya Sobat Muslim, semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan juga untuk melakukan gaya hidup sehat Sobat Muslim ya, dan kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari penyakit stroke dan dari penyakit-penyakit lainnya. Dan kita juga berdoa semoga di wabah pandemi ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah segera angkat wabah pandemi ini. Amin. Dan demikian Sobat Muslim, acara kita pada kesempatan malam hari ini, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan bersama narasumber Dr. Muhammad Reza. Di kesempatan malam hari ini, hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, bersama Didin dan Dr. Reza di Studio Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kajian ini atau acara ini insya Allah rutin setiap hari Rabu malam, dan rekaman kajian ini atau rekaman acara ini insya Allah akan di-upload di website www.radiomuslim.com. Silakan nanti bisa didengarkan kembali, di-download gratis, dan silakan bisa di-share juga kepada keluarga atau orang-orang terdekat. Semoga bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Demikian Sobat Muslim, selanjutnya acara ini adalah acara terakhir di kesempatan hari ini di edisi Radio Muslim Jogja tanggal 10 Maret 2021. Lalu untuk siaran on air kami di 1467 kHz akan berakhir sekitar pukul 21 lebih beberapa menit. Insya Allah siaran on air kami akan hadir kembali esok pagi membersamai Sobat Muslim dan para pendengar semuanya. Demikian Sobat Muslim, kami ucapkan jazakumullahu khairan, dan kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan. Terima kasih Dr. Reza telah hadir di Studio Radio Muslim. Sama-sama, matur nuwun Mas. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya, dan berkah untuk kita semua. Demikian Sobat Muslim, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.